خبر دامة، فأما امتناؤه في خبر دامة فبالاتفاق adapun dia tidak boleh mendahului, ya, tidak boleh berada di depan, yaitu khobarnya berupa, kalau dia berupa khobarnya dana, pabil ittifaq, menyelisih sepakat. Tidak ada silang pendapat, akan tidak bolehnya. Li'anna ka'idha kulta, karena engkau kalau bilang, la ashabuka madama zaidun sodikoka, saya tidak akan menemani kamu selama Zaid sebagai temanmu. Summa qaddamtal khabar ala madama. Kemudian antum ke depan khabar atas madama, yaitu sodikoka. Kalau antum ke depankan sodikoka di atas apa? Madama. Yaitu sodikoka. Lazima min dalika, mengharuskan hal itu takdimu ma'muli silah al-mausul. Mengharuskan dikedepankan ma'mul silah di atas apa? Mausul. Mana mausul? Ma. Itu namanya mausul apa? Harfi. Tangga ini. Kenapa dinamakan mausul harfi? Karena dia sama dengan isim mausul. Butuh apa? Butuh silah. Tapi tidak bisa dibilang isim mausul, kan dia huruf. Isim mausul kan isim. Dia adalah huruf. Maka namanya mausul harfi. Jelas ini? Tidak boleh. Iya. Tidak dibolehkan. Lianna ma'adihi mausula harfi. Mausulun harfiyun. Karena ma'ini adalah mausul harf. Ma'ini adalah mausul harf. Wa yuqaddaru bil masdari kama qaddamnahu. Dan dia ditakdirkan dengan masdar sebagaimana kami telah jelaskan sebelumnya. Iya. Kami telah jelaskan sebelumnya. Wa in qaddamtahu ala dama duna ma. Nah, bagaimana lagi kalau kita kedepankan saja di atas dama bukan ma? Artinya sekarang sodikoka berada di mana? Antara ma dan dama. Boleh enggak ini? Itu lagi pertanyaannya. Ini yang kedua ini, masalah kedua. Iya. Maka apa kata beliau? Ini juga enggak boleh. Kenapa lazim al-qatlu bainal mausulil harfi wa silati? Mengharuskan dipisahkan antara mausul harfi dan silahnya. Namanya isim mausul itu setelahnya harus ada apa? Silah. Boleh enggak isim mausul dipisah dengan silahnya? Enggak boleh. Demikian pula ini. Makan mausul harfi. Kalau antum pisahkan dengan dama artinya ma baru sodikoka baru dama. Berarti terpisah antara mausul harfi dengan siapa? Sila. Ini tidak boleh. Sama, tidak boleh. Silanya tidak boleh di depan. Paham ini? Ma'mul sila. Demikian pula tidak boleh mendahului dama. Kenapa tidak boleh itu? Karena mengharuskan terpisah mausul harfi dengan sila. Jelas ini? Ahmad? Jelas ini Ahmad? Mubal? Jelas? Mana saya baca? Iya. Wadari kalai juz dan negeri itu tak boleh. La takul tak boleh untuk katakan ajibtu mimma zaidat tathabu. Ini contoh untuk apa ini? Ini contoh untuk isim mausul. Ma isim mausul. Faham? Artinya sebagaimana dalam isim mausul tak boleh. Mimma. Lihat. Ajibtu mimma zaidat tathabu. Min ma, ma isi mau, mausul. Mausul apa? Naf mustarab. Hah? Mustarab. Tashabu apanya? Tashabu apanya? Silatul mausul. Zaidan? Zaidan? Ma'mul dari si? Sila. Di tengah antara isi mausul dengan si? Sila. Boleh gak? Tidak boleh. Tidak boleh kamu katakan seperti ini. Wa innama yajuzu dhalika fil mausuli ismi. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, tiada lain yang boleh hal itu dalam mausul ismi gharul alif wal lam. Tapi ingat, mausul ismi itu pun yang bukan alif dan lam. Taqulu ja'ani alladhi zaidan zaidan dharaba. Ini mending sedikit. Kali ini mausul apa? Isim katanya. Wa yajuzu fina ja'a dharibu zaidan. Atau bilang apa? Ja'a al zaidan dharibu. Tidak boleh dipisahkan. Begini dulu. Mana mausulnya? Mana mausulnya? Al. Mana silanya? Dorit. Boleh enggak Zaid berada di tengah-tengah? Antara Al dengan Dorit? Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Iya. Karena kalau aku bilang begitu berarti Ja'a Al Zaidan Dorit. Paham? Tidak dibolehkan. Ya? Anda boleh kata beliau lahir dulu pindah, anda boleh pada contoh ini. Ja'at dhoribu Zaidan, antuqaddima Zaidan ala dhorib. Yaitu antuk kedepankan Zaid atas apa? Dhorib. Selesai damai. Intinya yang pertama saja tadi. Paham? Tidak boleh dikedepankan karena mengharuskan makmul silah mendahului isi mau, mendahului mau, mau itu. Jalan ya? Wa amman tinaru dhalika fi qabali laisa. Apa ada pun tidak bolehnya hal itu di khobarnya Laisa. Bahwa tiarul kufiyin. Maka ini adalah pilihan orang-orang kufa. Wal mubarid wa bani sirraj. Bahwa sahih. Ini pilihannya orang-orang kufa. Ini pilihannya al mubarid. Salah satu ulama bahasa ini pilihannya ibn sirraj. Dan dia yang benarnya. Kenapa? Li'annahu lam yusma' mitl. Karena tidak didengar seperti dahiban lastu. Seringnya itu lastu dahiban. Paham? Tidak pernah didengar dari orang Arab ucapan dahiban lastu. Dalam artian dahiban sebagai apa? Khobarnya Laisa. Paham? Wali annau fil jamik. Alasan kedua. Alasan pertama karena tidak didengar dari orang Arab. Dikedepankannya khobarnya siapa lain? Laisa. Alasan kedua. Li annau fil jamik. Karena dia fil jamik. Tahu fil jamik? Bukan fi'il yang mutasarrif. Paham? Fi'il jamid. Fa'asbahat asar. Maka dia sama dengan asar. Dalam hal fi'il jamid. Wa khobaruha la yataqaddam bittifaq. Khobarnya asar tidak pernah berada di depan bittifaq. Artinya yang semisal dengannya juga sama. Kalau asar sepakat, tidak boleh digerakkan. Kalau laisa, sama-sama isim jamid. Sama. Tidak boleh juga di kedepankan. Hanya bedanya kalau apa istifat, kalau laisa, hilang. Paham ini? Kemudian kata Allah rahmatullah ta'ala, Wada'ab al-Farisi wa ibnu jinni ilal jawal. Sementara al-Farisi dan ibnu jinni mengatakan boleh. Mustadillina bikauli ta'ala, mustadillaini, keduanya. Mustadillaini bikauni ta'ala keduanya berdalil dengan firman Allah ta'ala ala yawma yatihim laisa matrufan anhum. Ini dalil sangat jauh. Kalau kita tidak teliti sedikit, kita tidak tahu dari mana cara pendalilannya ini. Ini seperti kemarin ini. Ha'ulai iyakum kanu yabudu. Mirip ini pendalilannya. Perhatian baik-baik. Ala yawma yatihim laisa matrufan anhum wa dalika li anna yawma muta'alliq bi matrufan wa qad taqaddama ala laisa wa taqaddumul ma'mul yudinu bi jawab taqaddumil 'amil wa jawab annahum tawassa'u fi dhuruq ma lam yatawassa'u fi ghayriha wa nukila an tibawi al-qawl bi jawab wal qawl bil man'i. Perhatikan dulu itu contoh. Apa tadi ayatnya? Ala yauma yati. Ala yauma. Ha? Yauma yati. Ya? Apa? Yati laisa masrufan. Iya. Perhatikan ini. Ala yauma. Sudah lewat kita singgung. Kalau ada dorok atau jer majrur pasti ada apanya? Amin. Yang ta'alluq dengannya, yang beramal padanya. Karena jer majrur atau dorok tidak boleh kosong dari amin. Paham ini? Paham. Ini mana amin? Paham dari ini? Mana aminnya? Masrufan. Matrubang apa irapnya? Khobar laisan. Khobar laisan. Khobar laisan. Khobar laisan. Khobar laisan. Khobar laisan. Masrufan di isim maf'ul, berapa lama lagi? Iya. Paham? Mana mahmulnya? Yaumah. Paham? Dari mana sikit pendalilannya? Ibu Jinni. Bahwasannya, khobarnya laisa boleh mendahuluinya. Dalilnya, mahmul dari khobar laisa boleh disertai. Berarti amilnya ini boleh juga di mana? Boleh di mana? Di depan. Tang, kalau pemulunya obat ini bisa di depan. Di depannya Laisa. Maka demikian pula obatnya Laisa boleh di mana? Di depan. Makmulnya saja boleh. Apalagi aminnya. Bang dari ini. Tapi itu dibantah. Orang Arab ini obatnya tidak sama dengan kemarin iyakum. Tidak sama. Karena iyakum domi. Kalau ini apa? Ini dorob. Orang Arab berluas-luas dalam dorob dan jer majurur. Mereka tidak ada apa-apa. Dia ke depan kan dorob atau jer majurur. Padahal boleh di belakang. Misalnya, Fidari Zaidun. Fidari Zaidun. Amamaka Zaidun. Padahal kan susunannya apa seharusnya? Ini kan tidak ada kesamaran sama sekali. Seharusnya bilangnya apa? Zaidun amamaka. Zaidun di Fidari. Tapi dia ke depan kan. Kenapa? Karena orang Arab berluas-luas dalam dorob dan jar majrur pada apa yang mereka tidak berluas-luas di tempat lain. Nah, ini jawabannya. Jawabannya ini dibantah. Bukan berarti ini menunjukkan bolehnya dikedepankan, bukan. Tapi ini dorob. Dia orang Arab apa? Berluas-luas dalam menggunakannya. Tangga. Jadi beda dengan iyakum kemarin, beda. Jelas ini. Aman? Imran? Iya. Jadi ini kata beliau lihat terjemahannya wadzalika li'anna yauma, demikian itu karena yauma muta'alliqun bimasruq, terkait dengan masruq. Maksudnya yang beramal pada yauma adalah masruq. Iya. Wa taqaddama 'alaiya, dan dia telah mendahului laisa. Wa taqaddumul ma'mul, dan dikedepankannya ma'mul. Tahu ma'mulnya? Yauma. Iya, ada ma'mul, ada amil. Yudinu bijawaz di taqaddumil amil, memberikan izin akan bolehnya dikedepankan apa? Amilnya, yaitu masrufa. Yaitu siapa? Masrufa. Tapi wal jawab, jawabannya annahum tawasa'u, bahasanya mereka berluas-luas, yaitu orang Arab. Hidrufi pada dorob malam ya tawasa'u tigoyriya, pada apa yang mereka tidak berluas-luas pada selainnya. Wanukil awak arsi bawain alqul bil jawaz maqul bil mani. Dinukil dari si bawain dua pendapat. Ada pendapat beliau mengatakan boleh. Ada juga dinukil dari beliau mengatakan apa? Tidak boleh. Jadi si bawain memiliki dua pendapat. Karena memang ada istimal dari ayat itu. Ada istimal dari ayat. Masya Allah. Selesai. Aslun wa taqtaful khumzatu kuwal bimuradafati sorong. Masya Allah. Wataktasu, dan terkhusus Al-Khumsatul Uwal, lima yang pertama. Siapa lima yang pertama? Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhulla. Lima. Ulang dulu. Kana amsa asbaha adha wa dhulla. Lima yang pertama khusus, lima yang pertama bimurodafati soro. Dia bisa murodifnya soro. Apa artinya murodif? Sama makna, beda lapan. Artinya kadang kita terjemahkan kana menjadi. Jangan heran. Kita terjemahkan kana, apa terjemahannya? Menjadi. Soro apa maknanya? Menjadi. Kadang kita bilang asbaha, terjemahannya apa? Menjadi. Paham? Kadang kita terjemahkan amsa menjadi. Kadang kita terjemahkan dolla menjadi. Seperti dalam ayat, dolla wajahu muswadda, wajahnya menjadi menghitam. Ini masya Allah. Faedah penting. Jadi kalau antum bingung, kenapa artinya itu? Karena dia memang bisa jadi morobitnya kan? Soro. Pakuar. Sedih sekali antum buat. Hah? Di mana anak baca? Hah? Jadi ini terkhusus dia. Syarah. Ia juzul fikana wa amsa wa asbaha wa abdaha wa dolla. Antut ta'amala bima'na soro. Itulah murabit namanya. Boleh pada amsa, karena amsa asbaha abdaha dolla digunakan dalam makna soro. Murabit namanya. Murabit itu beda lafaz sama makna. Sinonimnya. Kaqali ta'ala wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Maka adalah dia menjadi haba'an mumbassa. Wa kuntum azwajan salasa, dan kalian menjadi pasangan yang ya golongan yang tiga. Kan ada ashabu yamin, ashabu shimal, siapa lagi sebelumnya? Hah? As-salihun. Yang disebutkan dalam surah apa itu? Hah? Al-Waqi'ah. Ada tiga golongan. Ya enggak, Bumbat? Hah? Ya enggak? Baca kan? Kemudian kata Allah Ta'ala, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Bukan di sini artinya, maka di waktu subuh. Paham? Saya gitu maknanya asalnya, tapi dia bermakna soro di sini. Maka kalian menjadi bersaudara. Bini imatihi dengan sebab nikmatnya. Dalla wajahu muswadda, wajahnya menjadi menghitam. Wa qala syair, berkata penyair, amsa tukulaan wa amsa ahluha ihtamalu. Akhna alaiha alladhi akhna ala lubadi. Mana dia? Amsa ahluha, keluarganya menjadi. Ya, ihtamalu. Ya, memikul, menanggung apa yang dia lakukan. Kalau akhir berkata yang lain, afsha yumazziku azwabi wa yadribuni aba'da shaybi yabghi 'indi al-adaba. Dia bilang afsha yumazziku azwabi, dia menjadi merobek-robek pakaianku dan memukulku. Menjadi, paham ini? Dia menjadi merobek-robek pakaianku dan memukulku. Iya. Selesai. Iya. Selesai. Aslun. Wa qulil laisa wa qatiha wa zala. Masya Allah. Masalah selanjutnya lagi. Ini masalah penutup semua ini. Tapi penting. Wa qulil laisa wa qatiha wa zala. Dijawazib tamam. Selain laisa, qatiha dan zala. Maksudnya selain tiga ini. Kan ada berapa semuanya? Ada berapa semuanya? 13 semuanya. Selain laisa, tapi azala. Sisa berapa? 10. Paham? Dijawazib tamam. Boleh tamam. Tamam artinya boleh butuh pada fa'il saja. Tidak butuh kepada isim dan khobar. Itu namanya tamam. Maksudnya dia kembali ke asal mulanya. Fi'il biasa. Fi'il kan butuh fa'il. Itu namanya tamam. Dia butuh isim dan khobar kalau dia nakis. Kalau dia apa nak? Nakis. Kalau dia tamak, dia tidak butuh. Apa artinya tamak? Ay al-istigna anil khobar. Dia itu tidak butuh pada khobar. Al-istigna artinya tidak butuh dari khobar. Boleh? Nah contoh, wa in kana du'usotin panabiratun ila maisarah. Ya, kana. Tam, du itu fa'ilnya. Du itu apanya? Fa'il. Nana khobar. Karena memang di sini karena seperti fi'il lain. Seperti fi'il-fi'il yang lain. Dia tidak butuh isim dan khobar. Dia cuma butuh apa? Dia cuma butuh apa? Fa'il. Sama dengan ayat ini. Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Perhatian tumsun dan tusbihun. Tidak ada isim dan fa'il. Tidak ada isim dan khobarnya. Tidak ada khobarnya. Dia cuma punya apa? Isim. Di sini hanya fa'il saja. Tumsun, fa'ilnya wau jama'ah. Tusbihun, fa'ilnya wau jama'ah. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu. As-samawati fa'il damat. Mana khabarnya? Tidak butuh. Karena dia di sini seperti fi'il yang biasa. Tamam. Tidak butuh pada Kamu kan tidak butuh pada khobar. Mudah saja. Jadi kadang penggunaannya dia tidak butuh pada khobar. Akhirnya itu tidak usah cari. Tidak usah cari khobar. Cara wayaktab cuma ada fatiha wa zala wa laisa, dan terkhususkan selain fatiha zala dan laisa min aqali hadal babi, dari fil-fil bab ini dijawazi istimali taman. Itu boleh dia digunakan dalam keadaan tam. Wa ma'na tam, arti tam, ayyastagniya bil marfu'i anil mansub. Dia mencukupkan dengan yang marfu' dari yang mansub. Maksudnya hanya butuh kepada marfu', tidak butuh kepada mansub. Apa artinya? Yaitu bahasa lainnya lagi, hanya butuh pada isimnya, tidak butuh pada tidak butuh pada khobarnya. Paham? Nah, kalau begitu untuk irob isim itu enggak irob isim. Paham? Tapi irobnya apa? Pasti. Jelas ya? Taqoli ta'ala wa ikana du'u suratim kanadi rasul ila maisaratim wa subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun qalidina fiha ma damati samawati wal ard. Wa qala syahir tatawala layluka bil ithni wa batal ghulili wa lam tarhudi. Mana dia? Wa batal ghulili marfu ghuliliu. Sebagai apa punya itu? Sebagai apa? Fahim. Mana khobarnya? Tidak butuh. Jelas ya? Wadata wadata telahu laylatun kalaylati bil'airi al-armadi wadalika minna ba'in ja'ani khubzirtuhu an banil aswadi. Ya, misalnya tadi. Iya. Lama pastor naubi tamam wasohi. Apa yang kami artikan tamam tadi itulah yang benarnya. Apa tadi kalau artikan tamam? Hah? Apa dia bilang? Ayatkan minggul marfu anil mantu. Apa yang kami artikan tamam itu yang benarnya. Itu yang sohi. Wan aktaril basriyin anna ma'ana tamamiha. Kebanyakan orang Basra menyatakan bahwa makna tamam apa artinya? Dalalatuha alal hadati wa zaman. Kalau dia menunjukkan atas kejadian dan waktu, maksudnya ke, ya intinya sebenarnya sama, kembali ke fi'il biasa. Jadi kita doroba, apa tuh penunjukannya? Kalau bilang doroba, menunjukkan atas kejadian, memukul, dan apa? Waktu. Waktu memukulnya kapan? Telah berlalu. Nah, ya sama sebenarnya, kembali ke fi'il biasa. Dia ada, tapi tafsir tadi itu lebih pas. Karena fi'il biasa, kadang dia fi'il mutahaddits. Kalau bikin mutadi berarti butuh baik, butuh mampu. Paham kan? Kadang begitu. Makanya dibilang, cukup dengan mampu, tidak butuh kepada mantu. Itu lebih pas. Ya itu lebih pas. Daripada yang ini, apa yang ya, penunjukannya atas hadas, kejadian, dan zaman. Wakada likal kilafi tasmiyati ma yang sibul kubarna iso. Demikian pula perselisihan pada penamaan apa nasab khobar yang nakis. Lima yusumnya nakis. Kenapa dinamakan nakis? Sebagaimana tamah mereka perselisihkan. Kenapa dinamakan tamah? Ada katanya karena tidak butuh pada masuk. Ada katanya karena dia menunjukkan atas hadas dan zaman. Nah, demikian pula kalau nakis, sama. Mereka perselisihkan juga. Kenapa dibilang nakis? Tandanya. Ya? Kata beliau rahmatullahi ta'ala fa'ala mahtarna. Maka di atas apa yang kami pilih tadi pengertian diantar sumia nakis wali kau nilam yang tapi bil marfu dinamakan nakis karena dia tidak mencukupkan dirinya dengan yang marfu. Butuh keberapa man? Mantuk itu maksudnya. Wahala kaulil akhbari, dan di atas pendapat yang kebanyakan itu kebanyakan Basra, kebanyakan orang Basriyin, li'annahu tuliba anil dalalati alal hadad wa tajarroda lil dalalati alal zaman, karena dia dihilangkan kandungannya atas kejadian dan hanya menunjukkan tajarot, hanya menunjukkan lidalalah, hanya menunjukkan alat zaman waktu saja. Kan mana kana apa? Memberikan persifatan khobar terhadap masalah lalu. Kan begitu. Jadi maknanya cuma waktu. Itu kata kebanyakan orang Basra. Wasohi al-awwal. Yang benarnya lebih mudah dipahami yang pertama. Ketika kita bilang tamah, tidak butuh pada khobar. Ketika kita bilang najis, maksudnya butuh pada khobar. Jelas ini? Itu lebih mudah daripada kita nanti cari lagi. Ini di dalamnya ada makna zaman dan kejadian. Apa cuma makna apa? Zaman. Ini kan lama. Bahasa ini kan menurut kebanyakan bahasa ini kan, kalau ada kejadian dan zaman berarti tahun. Kalau hanya ada zaman saja, tidak kejadian, berarti apa? Nah, nanti. Itu kan lama. Lebih baik saja yang tidak ada khabarnya paham, yang ada khabarnya nanti. Paham, paham. Nah, ini perselisihannya. Ini aslun wakana, maksudnya khusus kana. Khusus kana bijawazi ziyadatiha mutawassitatan. Khusus kana boleh dia sebagai zaidah, hanya sekedar tambahan dalam kalimat. Terus perlu kasih tahu mutawassitatan kalau dia berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah di sini bukan berada di tengah-tengah isim dan khabarnya, bukan. Walaupun itu diantara yang bisa dipahami. Di tengah-tengah di sini, di tengah hasbil kalam, di tengah-tengah kalimat yang saling membutuhkan, yang tidak bisa dipisah, seperti ma dengan fi'il ta'ajub. Iya, seperti apa? Ma dengan fi'il ta'ajub, isim mauzu dengan apa? Sila. Bahasa ini. Demikian pula di antara yang bisa dipahami ya, kalau ada di tengah antara mubtada dan khobar. Paham kan? Antara mubtada dan khobar itu namanya berada di tengah semuanya. Boleh dia sebagai hanya apa? Sebagai apa? Zaidah, untuk menguatkan lafaz saja. Paham kan ini? Ini adalah mutawassitatan. Nah, makana ahsana zaidan, betapa bagusnya zaid. Ini kan ta'ajub ini. Ma apa itu? Ta'ajub. Mana pilih ta'ajubnya? Ahsana. Karena di mana? Di tengah-tengah di situ. Ini pasti zaidah. Pasti zaidah. Syara taridukana fil arabiyyah ala thalathati aqsam. Karena datang dalam bahasa Arab terbagi di atas tiga bagian. Nakisotan, kadang dia nakis. Patah tajilah marfu wa mansub. Maka dia butuh kepada marfu dan mansub. Nafkana wa kana rabbuka qadira. Wa tamatan, kadang dia tamat. Patah tajilah marfu idun mansub. Maka dia butuh kepada marfu tidak mansub. Sudah lewat baru tadi. Nah, wa ikana du'usrati, ini selalu contoh. Wazaidatan, bisa dia zaidah untuk menguatkan apa? Zaidah untuk menguatkan apa? Untuk menguatkan lafaz. Ya, fala tahtaju ila marfu'in wala ila mansubin. Maka tak butuh kepada marfu, tak butuh pula kepada apa? Mansub. Tak butuh kepada marfu, tak butuh juga kepada mansub. Jelas ini? Jelas ini? Kapan? Ini sekarang diuraikan. Wasatu ziyadatuha ziyadatihya amron. Syarat dia sebagai zaidah ada dua. Aduhuma salah satunya antakuna bilafdil madi. Dia harus berlafaz madi. Kalau lafaz madi, kana. Kan kana kan bicara madi, mudhari, amal. Tapi kalau dia zaidah, harus lafaznya apa? Madi, kana. Wasani syarat kedua antakuna baina syai'aini mutalazimain. Ini lebih jelas ini. Bicaranya. Dia antakuna berada baina antara syai'aini dua perkara mutalazimain yang saling membutuhkan. Apa yang saling membutuhkan? Itu tadi mausul dan sila. Tak ma ta'ajubia dengan kita ta'ajub itu kan pasangan sudah itu. Maaf ala, maaf ilbi, selalu sangat, selalu ya. Walaysa jarun ma majrur, berarti yang baik-baik. Bukan jar majrur. Bukan jar majrur. Kalau lika sebut ucap antum, makana ahsana zaidan. Asluhu ma ahsana zaidan. Fazidat kana baina ma wa fi ta'ajub. Maka ditambahlah kana antara ma dan fi ta'ajub. Paham ya? Wa na'ni bi ziyadatiha anna alam tadul ala ma'na mubatta. Wala na'ni, berarti yang baik-baik. Wala na'ni, kami tidak maksudkan dengan tambahan di sini anna halam tadullah ala makna mubatta. Bahwasanya dia tidak menunjukkan atas makna selama-lamanya. Tidak. Dan bukan yang kami maksud dengan tambahannya di sini bahwasanya dia tidak menunjukkan atas makna selama-lamanya. bal annaha lam yutabiha al-isnad. Bahkan dia sudah didatangkan dengannya kecuali untuk apa? Isnad. Menguatkan sandaran. Menguatkan. Karena nada dalam kalam itu tambahan percuma. Semua kalau ada tambahan berarti untuk apa? Menguatkan. Sudah disinggung oleh Ibn Hisham di Qadil Irab dulu. Paham kan? Buat tambahan itu nada percuma. Secara Irab kita bilang zaidah. Secara Irab kita bilang apa? Zaidah. Tapi secara makna? Silatan wa tawqidah. Kan perlu bilang begitu. Dia sebagai silah dan tauqid menguatkannya. Jelas ini? Paham? Jelas ini? Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala. Lanjut? Lanjut? Empat? Masih ini. Seru dulu kan? Aman?